توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله وبنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفام إسلامنا وعباؤنا وأصلافنا ومشايحنا من العلماء الآمرين وأوليائك المتقين وساتدا على نبي نحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى معلف هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أحلاقهم ويمدنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا والحاضرين المستمعين ويستر عيوبنا ويصرح صدورنا نور قلوبنا يرزقنا علوما نافعا مباركا ويكفنا لما تحب وترضى وأم بركته وأهلنا وأولادنا وأهلنا وإحنا المسلمين لهذه النية كل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير قلب من مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لمن الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in, jamaah pengawasan Masjid Agung dan kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngelanjutaken pengawasan kula panjenengan kitab Irsyadul Ibad yang masih wonten bab Fadilatus Salatil Maktubah. Agungi ganjarane sembayang kang diwajibno kalian Gusti Allah. Waruwiya lan diriwayataken aidon podo ambik cerita sing wingi bahwasannya wonten gene neraka jahanam itu wonten setunggal panggonan. Panggonan niku isine bermacam-macam ular. Paling cilik niku koyok gulune unta. Lah panggonan sing dibeki ambek macem-maceme ula niku niku kanggene tiyang sing nalikane urip biyen seringkali ngakhirno sembayang sampai metu di luar waktunya. Sembayang dohor gabung ambek asar. Asar wis kate suruh ngoten niku. Lah niki wonten critane tiyang niki ceritane tiang sing meninggalkan sholat. Yok nopo dosane utawa pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annam ra'atan siji wong wadon min bani Israila dari suku bani Israil. Bani Israil niku Pak artine bani niku keturunan. Israil niku adalah Isra niku kaula, il itu adalah Allah. Anak turune keturu kaulane Gusti Allah sing bagus. sinten sing mempunyai gelar Israel niki, sing kagungan gelar Israel niki geniku Nabiullah Yakub alaihi salam. Jadi lek muni Bani Israel yo anak turune Nabiullah Yakub. Cuman bareng ditinggal sing bagus-bagus ake-ake nyeleweng. Ngaten lho. Krana napa? Krana piambeke niku kepincut ambek donya. Lah kula kali panjenengan selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikei fasilitas koyok ngono gede ini, dikei contoh ojo nganti kula kali panjenengan niru keturunane Israel. Jadi keturunan niku tidak menjamin surga. Lek ni kapan kelakuane gak cocok ambik ahli suargo. Ya. Contoh kata Nabi Nuh kagungan putra. Sampai ditangi sini ku putra kula Gusti. Sapa gak ngerti? Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh. Sak temene hakikate nyatane iku ngono dudu anakmu. Lek umpama anakmu pasti niru kon. Krana kelakuane gak niru kon, tandane dudu anakmu. Nabi Nuh. Nabi Lut nggih ngoten. Terus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngelingno nanggene wong sing keturunan-keturunan mbah bae apik kelakuane gak apik bejat jagakno bae jare Kanjeng Nabi kok enak kon man yap to amalu lam yusri nasabu. Kapan amaliyah kelakuan iku mang tidak bisa mboten saged ngeterno nanggene swarga, monggo nasab keturunan pun tidak dapat menolong dia untuk masuk surga. Ja'at teko sapa imra'atu Bani Israel wong wedok sing keturunane Nabi Yakub niki. Ila Musa nanggede Nabi Musa alaihi salam faqalat lajeng piyambake matur ya Nabi Allah do Nabi Gusti Allah adnabtu dzanban adiban adnabtu kula ngelampahi dosa dzanban dosa adiman sing kawate pun mungguhi kula. Waqad tubtu ilallah, kula berusaha sudah taubat kepada Allah. Saya akui dosa-dosa itu. Tapi kok si onok ganjele tenggene pikir niki. Kuatir mboten diterima. Lah panjenengan selaku nabi ne Gusti Allah. Fad'u. Kulo aturin dungak no panjenengan Allah tenggene Gusti Allah. Penyuwun kulo ayaghfira li dzambi wa yatubu alayya. Mandar muga-muga Gusti Allah purun nyepuro dumateng kulo atas perbuatan dosa-dosa kulo. Sakmarine nyepuro waya tubu nerima tobat alaya tenggene kula atta ibu minad zambi kaman la dan balahu. Lek wong wis tobat kapok piambee mboten balik maneh maka piambee bersih kaya gak duwe dosa. Dosa-dosa sing ditobati mang. Ya. Umpama tiang niku wau meratapi, ya Allah, awak nom-nom aku biyen. Lek jenenge wong wedok iku model opo sing durung tak rasakno? Ngombe, main, maling. Wis tobat aku. Gak kateni madon maneh, gak kateni nginum maneh, gak kateni maling maneh. Tobat wis. Gak gelem dicaplas. Dosa-dosa sing ditobati tadi diampuni ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkara maling perbuatannya diampuni, hae sing kon cukup balekno. Ya. Jaluk ridone. Lah lek dosane ngrasani, ya si ono. Ya, dosa-dosa sing dilakoni terus ditobati. Padahal kula kali sampean jenenge ngrasani dadi kembangi lambe, gak tahu jaluk tobat. Ya. Niki sing kula kali sampean kudu waspada. Ya. Sawangane remeh wa huwa indallahi adzim. Ngrasani ngoten paling gedhe dosane nang kene Gusti Allah. Kerap kali ngentekno ganjarane ibadah sing akeh istighfari. Ya. Lek enak-enak ngrasani astaghfirullahaladzim ning griya wis. Ya. Sing ngrasani ambek sing ngrungokno padha oleh dosane. Mantun ngoten faqala laha Musa. Jawab Nabi Musa. Wama dambuka. Wama iku apa dambuka utawi dosamu? Dosa apa sing kon lakoni kok kon anggap gedhe iku wong? Qalat wong wedok niku wau jawab, "Ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu." Ngeten. Kula niku mulai sik prawan biyen, kula niki ngecer nang gene wong lanang. Walak-balik siji dina kok kepethuk wong lanang gawanteng. Iya. Dadakno kula niki hamil moro meteng niki. Ambek wong sing lanang gawanteng gagane iku. Dadakno niku wau. Anak kula niku wau tibane gak kaya sing kula harapno welek. Nggih sisin kula. Gak kakean macem langsung kula pateni. Kula niki dosa. Perzinaan balake mateni wong siji sing gak bersalah. Faqala Musa, langsung Nabi Musa niku wau berapa abang. Ukhruji ya fajirah. Minggato kon. Wong wedok becet iki ngoten isa. Li alla nanzilu narun minas sama fatukhrikona. Cepet minggato teko kene. Gara-gara kon iki engko iso-iso kobongan omah iki. Dosa yo apa wong wedok ngene iki ngoten. Bareng diusir kalian Nabiullah Musa. Fakharajat min hindihi mungkasiratal qalbi. Piyambake meninggalkan Nabi Musa sambil piyambake putus asa. Mungkasiratan hale pecah, hale nelongso apa al qalbu atine. Nelongso atine. Nang di mana hawa iki? Berusaha dadi wong apik, nyedek wong apik, diungkit-ungkit kesalahanku. Fanazala Jibrilu alaihi salam. Ningali kejadian ngeten iki langsung malaikat Jibril dipun utus kalian Gusti Allah untuk turun dari langit menemui Nabi Musa. Waqala lan dawu sapa malaikat Jibril, ya Musa, duh Nabi Musa, Ar-Rabbu Ta'ala yaqulu lak, Pangeran Gusti Allah sing maha luhur iku dawuh nang sampean, ngandani nang sampean, takon nang sampean, lima rojat data ibah, kene opo sampean niku wau ngusir nang gene wong wedok sing tobat ngoten niku. Ya Musa, Nabi Musa, ma wajad dasarrom minha, apa sampean gak tahu tumon, gak tahu nemoni dah saron duso sing luwe welek minha tinimbang saking dusane wong wedok sing selama hidupnya berzina mari ngono bareng duwe anak dipateni pisan. Sampai nanggep iku paling elek dah. Gak tahu tuh monda sampean dosa sing luwe elek teko iku mang. Kala Musa, kaget Nabi Musa. Ya Jibril, waman syarrum minha. Ono ta. Dosa sing luwe bejat teko kelakuane wong sing zina mateni anake diku. Kala. Ono. Aku iki dikongkon rene ambek Gusti Allah, dikongkon ngandani sampean kongkon duduna. Sopo sing luwe elek teko wong zina ngene iku mang? Man yatrukus sholata amidan. Wong Islam yatruku ninggalno sembayang. As-sholata ing sembayang amidan hale sengaja muta'amidan dan memang disengaja untuk tidak sholat sembahyang wong ku Islam lene maghrib kate maghrib ono adus sarungan kelambian takwa ya kupluan lek wis adzan maghrib melebu omah ulah apa singitan gak sembahyang rasa-rasen ngomong gini aku masih agak sembahyang gini gis pokok ya aku njaluk nang pangeran juk rahmati Gusti Allah gadi lebok nos neraka tekon di gai rumus nih ya gini ku kelakuan gai dewi gelongan wal ahmak nih ku wau wong sing goblok rusak pikirannya yang gini ku wau gawe kelakuan dhewe Gusti Allah dikongkon ngelakoni api dhewe kurang aja ya yeah. Nopo maneh katik wong muni ngene awak iki wis gak kewajiban sembahyang ndelok soroe urip lho ngoten niku tambah kon iki opo oh, kok gak sembahyang sedungakno aja sakjane awak iki kepingin ngono iku tapi lek waya sembahyang kok gak karep ngene yo. Tapi kok nglakoni iya ngerti aku dosane mbuh kok gak iso ngono yo. Kadang-kadang tiyang niku memang sengaja ngerti dosane. Ngerti ngene iki. Apa-apa? Baik gak sembahyang. Bayang pancet melarat ae. Iya. Lho wong sing ngono iku mang luwe elek tinimbang wong korupsi, wong zina. Kulo kali sampean lek metu iwong ngono gak usah dipaitu. Cuma disaaken ya Allah, mandarek tanggoku iku mang dielingno ambek Gusti Allah. Wis tuwek kaya ngono kok sik pancet tahe kelakuane. Nggih ya. Siapa saja, Bu. Dadi kula kali sampean lek ndelok wong ngene iku mang wong kon kurang genah barang niku wis dijaluk nonang gini Gusti Allah ya yeah. Bahkan kalau kulo kali panjenengan saged lek ne iso lo ya opo singgarai tiang niku wau matan senengane opo dijak ngoten lek ne gelem Enggak putus asa seneng ana rokok, enggak ana rokok. Sing penting kula kali sampean enggak katut. Lek katut nggih blaen. Ya. Kula kali sampean dandani wong siji ngoten niku dengan harapan la ayyah diallahu bika. Bekneta. Gusti Allah niku wau buka atine wong iku mang sebab kumpul sampean. Lolek kula kali sampean iso ngejak wong kelakuane enjing asale elek terus dadi api dengan upaya dan pengorbanan kula kali panjenengan khairun laka min khumurin na'ami. Sampean dadi wong sing duwe ganjaran wakeh. Ganjaran itu melebihi daripada sampean ngajekno wong jamaah masjid iki mang sing maghrib iku mang haji plus kabeh. Iya, haji plus. Iku sik apian kula kali sampean dandani wong sing rusak sebab tiang niku wau gak gelem sembahyang. Dengan apa? Kata contoh nih. Kulo kali sampean kan dikei contoh. Dalam satu hadis wonten gini riyadus solihin. Ono uwong niku wau kepingin sodakoh sing ikhlas sing api. Akhirnya piyambe niku wau nyelengi. Nyelengi. Teko hasil sing wapi nyambut gawe dhewe keringat sendiri. Akhirnya dikumpulkan. Aku tak kepingin sodakoh. Nanggene wong sing berhak untuk disodakohi. Jadi pas. Akhirnya ngumpul duit niki. Jenenge wong gak duwe iki ya. Ngumpul nonggan sewu, kumpul sepuluh ewu. Akhirnya wis tak bugal. Kaya wak kamilan ngeten lho, sewu pula budal tak omahe ya, peteng pisan. Tak golekane lek bengi-bengi didelok. Insyaallah wong iki rek wedok keleleran ana ngarepe toko. Ngene plasa iki gak ana wong mbangkung sampe turu ngene kene ngene banggil gak ana. Iki lek gak wong aku kaya gak kenal iki wong iki. Lek gak wong terlantar saken wong iki. Katik gendong anak cilik, akhirnya duit 10 itu diselempit nongkan di kono. Rame gini pasar, mambengi ono uang sodako. Uang pelacur juga isodako gini-gini. Dan ya, akhirnya teko duit sing bagus, sing halal dan ikhlas niki. Wong wedok pelacur sing angel tuturane, angel tobate sebab ikhlase tiyang niki wau dari harta yang jernih maka kontan tiyang niku wau dadi tobat tobate. Dikekno maling dadilan tobate maling niku wau. Dikeki wong-wong ngombe dadilan tobate. Ya. Niki hebate lek kula kali sampean duwe amalan sing bagus dari rezeki yang halal. Itu dampak terhadap orang lain apalagi dumateng kula kali panjenengan. Lho sakmarine tiyang niku tobat, dosane ganjarane tobat dikekno kula dosane disepuro, ganjarane tobat dikekno kula kali panjenengan mantun ngoten. Ibadah sejak itu sampai dia mati dikekno kula kali panjenengan. Ya. Niki dampake lek kula kali sampean welas nanggene wong tangga utawa kanca sing kurang bener mari ngono dijak ngoten. Mergane para hadirin sekalian, Habib Ali biyen niku sing ngarang kitab Simtud Duror piyambake niku lekne maca maulid Simtud Duror niku pasti dirawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti budan krana majelisnya itu dirawuhi kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia niku mboten eman-eman ngundang uang sing kirane gelem teko nanti dengan hadir maulid niku piyambeke didelok Kanjeng Nabi mulih dadi bersih. Yo apa carane? Piyambeke ngumpulno duwike. Dadi wayahe maulid dikeki mangan sing enak-enak. Duduk krana mangane tapi wong iki mang dislimurno cekne piyambeke oleh barokah ditinggali Kanjeng Nabi niku. Saking kepingine dhe'e niku oleh ganjaran la ayyah diallahu bika rajulan khairun min humurin na'ami. Duit niki ana artine. Mergane kapan ana wong niku wau kok gak duwe ditakoni. Apa sampeyan iki tak undang balak-balik kok gak tau teko padahal aku lek ning gawe maulid iku panganan selera sampean niku tak sediani. Aku ngilingi sampean. Sepurone, Bib. Aku sakjane kepingin. Tapi sapa sing nunggu tokoku iki lho? Apa? Lek tak tinggal tutup, gak payu, Bib. Menit tak gawe blonjo gak ono. Ngono ta. Ya wis. Parani golekno santri sing biasa melok maulid. Kang, meni sampean preyo aja melok maulid, sampean tak tugasno. Tugasno apa, Bib? Tak warai kon tunggu entukune wong iku mang. Ya apa carane nunggu? Wonge tak undang mrene, cekne gak tutup. Wah, ngoten. Para hadirin akhire santrine dikirim rono, wong sing duwe toko teko nang ngene majlise Habib Ali niku wae. Begitu teko Masya Allah didelok Kanjeng Nabi sinar yang dipancarkan oleh Nabi merubah hati tiang niku wau. Donya sing kaya ngono ga ono artine akhirnya diubah. Ya pancet buka toko. Iya, mari ngono loman. Buka toko pancet hasilnya loman. Perubahan yang keras. Lah kula kalih panjenengan lek melok maulid nggih ngoten pun delok kebuline tok ae. Ya, jauh lebih beda. Lah lek kula kalih panjenengan lek gawe maulide Sayyid apa Habib Ali niru teorine Habib Ali. Sebab itu maulide Habib Ali di akhir zaman menjadi dicintai oleh orang. Ya krana niku wau. Ya. Kulo kali sampean lah lek gak iso niru 100% niru sa iso iso ni karena apa Gusti Allah niku lek ngekei ku gak mandang uang iya yeah. Mandang kelakuan sing koyok ngoten niku wau. Mari ngono usum usum napa santunan anak yatim niru ya apa carane wong-wong biyen niku nyantuni anak yatim ya apa. Jangan sekedar kita tuh ngetren nyantuni tapi caranya enggak tahu. Jadi ini Imam Ghazali lah ngoten. Ketika Sayyidina Imam Ghazali niku wau jadi ulama yang besar. Jadi orang yang kaya. Mari ngono didelok ambil santri-santri ini. Ngene Imam Ghazali. Apa? Regan sebab iso ngene. Sopo niku pendopo iki? Ngoten jari ini gak ngerti lek ni Imam Ghazali ku bien sak durunge sapa pendopo iku wis oke. Lah wong sing tak kenal sebabe sapa pendopo ambek gubernuran soke tak melok pisan aku nang ngene kono jari Imam Ghazali kon niku aja sekedar nodo ngono mlebu nang pendopo gawa proposal sakarmu. Tapi takono dhisik carane apa? Carane iku ya apa? Sekirane kon gak sampe ngejol agama. Iya. Yeah. Kula nate, Pak. Sepisan ngoten iki. Terus napa masjid ngene sini kula niku angsal bantuan teko mriko mari ngono sing teko kudu ketua takmire mriko kula. Dadak no nang ngene mriko jare, "Ustaz, sampean lha opo nek kene melok-melok iki?" Lih. Grete ngene kok proposal kuat ta. Mulai khol, mulai iki barang sepele kole bae lho njaluk nang kono. Malah menjadi kebanggaan. Iya. Wal iyad billah. Mangmulo nggih ya. Cara kita ibadah itu harus tanya caranya terhadap orang-orang yang tua-tua. Aslafunas solhid. Ojo ngebiar uyat tok. Kepingin masyhur dan lain sebagainya. Akhirnya tenar bisa dicapai. Tapi besok gak ono apa-apa nih. Nopo mana saat ini lagi ngetren. Kait iso ngaji titi undangan pidato rada akeh mari nuno ngilok-ngilokno wong biyen-biyen padahal dhek iki durung iso apa-apa padahal dhek iku diundang barokah kiai-kiai biyen kok iso barokah ngono oleh wong kiai-kiai biyen nata masyarakat supaya seneng nang kiai iku kaya ngene. Akhire sing nrimo barokahe sing nrimo panene ya ustad-ustad sakniki. Ngono kate ngilokno ulama biyen ya kliru. Wayahe dhek iku ngene, la iya. Awak iki lho ceramah ngalor ngidul, undangan akeh, berkat akeh, amplop ya akeh. Gak ngono nah. Lek cara ceramah etes ya paling etes. Se jamaah pengaji aku iku mang dibanding ambik santrine Kyai Hamid iku akean di padahal Kyai Hamid iku etes talek pidato yo gak iso pidato undangan yo gak tau nrimo amplop bareng sedo kene opo kok akeh wong ngaku-ngaku kula niki santrine Kyai Hamid kula niki ngeten kula niki kok banyak mereka yu yang ingin dinisbatkan ke sana. Nah, lolek kula kali panjenengan iki wis gelem ngaji ngene, wis ndek undangan akeh, niru wong biyen. Ngoten to? Iya, donga dinungo. Lah kula kali panjenengan nggih ngoten, padha mawon, ya apa carane ngaji wong biyen supaya anake barokah. Donga dinungo nggih, Pak. Donga dinungo ngaji, iya. Lek kula salah sampean dongakno muga-muga oleh rahmat Gusti Allah di sepuro mandar dibenakno ambek Gusti Allah ya cek ni padha enake wa akhrajalan riwayataken sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Ibnu Hibban bahwasannya Gusti Kanjeng Nabi dawuh man sapane wong sapung diae wis hafadho sing gelem ngrekso ngati-ngati ala shalawati nanggene pira-pira sembayang terutama sembayang lima waktu kanat mongko ono opo sembayang iku mang lahu kadue bagi orang yang mengerjakan sholat itu tadi akan menjadikan nuron satu cahaya. Wong iku lek ahli sholat jamaah mari ngono deloane wong ini ku nyeneng no gak belenek ngoten lho. Lah lek sakniki aku iki sembahyang lima waktu tapi wong apa kok belenek nang aku ya sampean benakno carane ya wa burhanan lan satu tanda didelok. Mulung ya, sampai niki rupane lek ngene omah iki sampean pundi griyane? Bangil. Bangil pundi? Mriko, tep cedhek alun-alun. Waduh kula wonten lek 2 kilo. Oh. Kula tinggal-tingali kula rasakno sampean niki rupane ahli jamaah. Wak saged mawon sampean niki. Soai. Mboten kula rasa ngoten. Lho ono, ngoten niku ono. Pasti dirasakan. Iya. Yeah. Napa kula kali sampean gak seneng kira-kira lek nek kapan wong gak duwe mari ngono ngeroso enak ngoten niku lho. Lah niki lah nyambut gawe nang ngene Gusti Allah liwat sembayang cek kula kali sampean ana endiae dikenal orang dikenalnya karena kita menjadi orang yang baik wong iku kepingin oleh barokah. Nyambut gawe ini gampang nang Gusti Allah. Apakah hal itu terjadi? Ya terjadi. Mungkin Nabi Ibrahim dengan anak ya, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Gusti, mandar sanak bojo kula keluarga kula niki urip kapan mawon. Sing penting kula titipaken teng panjenengan. Mandar muga piyambake niku dadi wong sing jati merhatekno sembahyang. Mburine jarno wis titipno ngoten to. Mergane tiang-tiang niku para habaib niku lek ne wayahe ngaji Yasin, iya, ngaji Yasin lho iya. Ngaji Yasin, mari kowe nonton dungane ya. Dungane Yasin niku napa? Yasin niku dalam satu riwayat adalah qalbul Quran, inti daripada Al-Qur'an. Lek sing wong maca Yasin iku mang rahmat yang diturunkan oleh Allah pada surat Yasin itu mampu membuka rahmat Gusti Allah sehingga orang itu bagaikan mengkhatamkan Al-Qur'an. Dungane dirungokno ambek Gusti Allah. Wong habae para kiai ngoten ngene, Allahumma Gusti inni qadistaudatuka ini astagfiduka kula nyuwun reksa panjenengan wa astaudi kula titipaken teng panjenengan. Apa sing ketutunan gini aku? Bukan dinana. Tapi sing diwaca mbek habaib niku adyanana wa anfusana. Lho wong niki lek niru, keliru. Keliru apa nih? Nahwune keliru. Apa adyan? Adyan niku lak beberapa agama. Tapi yang bener itu dinana. Jadi sapa? Nurut aku kondi-kondi berdasarkan ilmuku. Tapi lek takon aku nopo o bib nopo o yai kok mboten dinana kok adyanana. Oh sing ngarang donga iki mang dudu sing dimaksud dinana iku apa? Sing dititipno iku adyanana niku sembahyang limang waktu. Ngoten nggih ngoten. Dadi wong ngaji iku kudu gak oleh teko kitabe langsung takon nang guru nih. Dungakno nggih, Pak. Kula niki saged ketemu guru-guru sing benakno kula. Cekne mboten seneng ngaji tok. Lek kula bener sampean lak padha enake ya. Lah lek kula salah sampean enak kula sing dilebes. Ya, donga dingo. Dadi teng ngene mriku adyanana sing dimaksud adyanana iki sing ngarang donga niki ngarani sing dititipno iku sembayange anak putune cek nilek sembayang beres sembarange beres. Iya. Yeah. Muga-muga mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Nggih gunane ngaji nggih ngeten iki Pak, lek nek krungu apik kita nyuwun, nek krungu elek kita njaluk nang ngene Gusti Allah muga-muga dilindungi. Nggih muga-muga mawon rahmati Gusti Allah dengan keikhlasan dan kebersihan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mempunyai cahaya, mempunyai ciri khas yang mudah dikenal oleh orang yang bagus, wa najatan yaumal qiyamah, salat itu tadi akan menjadi fasilitas yang menyelamatkan kula kali sampean besok dino kiamat. Wa man lam yuhafid alaiha, sapa sing gak gelem ngrekso jaga nanggene sembahyang lima waktu mulai teko pelaksanaan waktunya, wudunya, mari ngono pakeane, mari ngono nanggene gerakane dan lain sebagainya. Para hadirin, seringkali tiang niku saking pinteri fikih, sing penting sembahyang niku nutupi aurat. Kadang-kadang apa sampean kok gak kelamben? Kelambiku rusuh. Gambaka rusuh, sing penting suci. Pah gak apa-apa, sing penting kan nutupi aurat. Pantes ta sampean ngadep nang ngene Gusti Allah. Iku ngono kanggene wong sing terpaksa gak punya apa-apa. Gusti Allah iku sangat sederhana. Wis takon lek gak duwe apa? Gawe gampang ae kon ngadep nang aku. Sing penting ndang pacet, ndang cepet mandhep nang aku. Dadi yo sing penting kon niku mang cuma nutupi aurat. Lah kon niku lho mang lumong ana oma mulai dangan ana oma gak nang dindi. Mbok yo belajar. Sembayang iku sing semoyo Kanjeng Nabi umpama sarungan kelambine sing gak ana galar-galare. Nah Kiai Hamid niku saking sopane rumiyin nate onten tiang niku wau didelok wong iki bendino melok jamaah nang gene aku oleh ngono wong iki mang omahe cedhek sampean wau sang mau sembayang wau mboten dugi kesara mboten yai kula niki wau wonten griya ngeten-ngeten nggih kula pesen nggih ya lek sampean damang onten griya lek ne salat mawon pun sampai ketok sikute sampean gawe tangan dawa isin nang kene Gusti Allah niku tek ngoten gak apa-apa lek lunga wong lunga sampean ya sa iso nek clonoan kenek marino kaosan ya kenek ya untung sampean niku lek lunga clonoan marino nggawa jubah kare ngene tok ya lek ne ana lah ngoten nah lek iso yo gawe serban. Durung kaji yo gawe serban opo la wis ah. Lek gak isin serbanan yo lo anduk la wis ah. Kula apa ojo mandang sapa, mandang nang Kanjeng Nabi. Krana Kanjeng Nabi dawuh, "Selu kamaro aitumuni sholli." Sembayang kon. Kaya aku oleh iku sembayang niku lho. Kanjeng Nabi niku, Pak, sembayang sepisan gak tau gundulan. Gak tahu buka ngeten iki mboten tahu belas. Wong wudu lho Kanjeng Nabi wudu niku sik digawe saking isine nang ngene Gusti Allah. Wudu iku kuwi digawe ngeten. Sepisan dikenehno tok sret de. Ngeten. Iya. Saking sopane Kanjeng Nabi ngeten lho. Ngono kula kali sampean wis garep enak tok ya Allah. Wong lek gak gelem njogo sembayange lam yakun lahu nurun sembayang sampai baduke gosong tapi ketoke wong iku burek ngoten iki ya kene apa ya gak ngerti wala buranan pakaiane koyo yo tapi orang didekati koyo wedi napa embo koyo Islam radikal keras ngoten iki ya engko kene apa wala najatan salatnya tidak bisa menyelamatkan dia nggih ya pompong dorong di pedu ditabu peduke iki mantun mawon ya iki peduke ditabu iki keblaen ya donga dinunga nggih Pak donga dinunga muga-muga umur kula kali sampean dadekno umur sing barokah kula kali sampean didudui ambek Gusti Allah ditulungi ambek Gusti Allah saged nglampahi ibadah sing dadekno Gusti Kanjeng Nabi seneng Gusti Allah ridho. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin ya rabbana tarafna tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.